السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di salah satu Baitullah, yaitu Masjid Islamic Center Baitul Muhsinin, yang semoga Allah Ta'ala memberkahi tempat ini dan kita semua yang berada di sini. Allahumma amin. Kemudian pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah disampaikan oleh Ustadzun Al-Fadhil Zaid Susanto hafizahullah ta'ala, yang menurut informasi sudah sampai halaman 56, yaitu sampai pada perkataan penulis rahimallahu ta'ala, fa tauhidullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah wal khudu' wa ta'ah wal mahabbah wa tahqiqu syahadati an la ilaha illallah. Dua paragraf sebelum terakhir pada halaman tersebut, yaitu di bawah-bawah. Baik, dengan mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala agar Dia Ta'ala mengadugrahkan kepada kita keikhlasan dan sesuai dengan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Ta'ala dan dijadikan sebagai sebuah amalan yang memperberat timbangan amal soleh kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Baik, ketika Ibnu Rajab rahimallahu ta'ala menjelaskan tentang apakah definisi ilmu yang bermanfaat itu, maka beliau mengatakan kurang lebihnya, ma basyarul qulub wa awa aujaba lahu as-sakinah, yaitu sesuatu yang masuk ke dalam relung hati seseorang dan membuahkan ketenangan dalam hatinya. Ini salah satu gambaran dari ilmu itu bermanfaat bagi kita. Oleh karena itu, ketika kita nanti akan mempelajari ini, hadirkan dalam hati kita bahwasanya kita benar-benar membutuhkan kepada Allah, membutuhkan kepada Allah agar Dia menganugerahkan kepada kita gizi hati, ilmu yang bermanfaat, yang menyebabkan hati kita tenang, hati kita dekat, hati kita merasa dekat, tidak jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepulang dari kajian, keimanan kita bertambah, ketakwaan kita meningkat, amal ibadah kita pun lebih semangat kita lakukan. Apalagi yang kita pelajari ini, yang akan kita pelajari ini adalah hak Allah yang teragung, yaitu tauhidul uluhiyah, yang nanti dilanjutkan dengan tauhidul asma was sifat. Maka tentu ini merupakan tauhid, adalah merupakan sebesar-besar gizi hati, sebesar-besar santapan bagi hati kita, sehingga kita bisa sangat merasakan ketenangan ketika memang hati kita bersih, fitrah kita lurus. Baik, mari kita mulai. Kata penulis rahimallahu ta'ala, fa tauhidullah subhanahu wa ta'ala, Tauhidullah subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bil ibadah, dengan mempersembahkan ibadah kepadanya, atau dalam masalah ibadah. Wal khudu, dan tunduk kepadanya. Wat ta'ah wal mahabbah, taat serta mencintainya. Kita mengesakan Allah Ta'ala dalam seluruh peribadatan yang kita lakukan. Di antara bentuk peribadatan itu, tunduk kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, taat kepadanya, mencintainya. Jadi al-khudu' wat-ta'ah wal-mahabbah, tunduk, taat dan cinta, itu semua bentuk ibadah. Namun mengapa penulis menyebutkan sebelumnya kata ibadah? Ini maksudnya adalah menjelaskan sesuatu yang lebih, sesuatu yang umum terlebih dahulu, yang mencakup seluruhnya, lafadz yang umum, sebelum memberi contoh bentuk-bentuk ibadah yang masuk dalam bagian lafadz umum yang telah disebutkan. Artinya ini sekedar contoh. Ibadah itu banyak jumlahnya, tapi contohnya adalah al-khudu' wa ta'ah wal mahabbah. Ini semua termasuk bentuk ibadah. Maka ketika seorang mengesakan Allah dalam segala macam bentuk peribadatan, mengapa? Dijelaskan selanjutnya oleh Syekh, huwa tahqiqu syahadati alla ilaha illallah. Hakikatnya merupakan perealisasian persaksian seorang hamba yang isinya adalah la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti Syekh hendak menjelaskan namanya tauhidullah dalam peribadatan itu ketika seseorang merealisasikan rukun Islam yang pertama, syahadat alla ilaha illallah. Mengapa demikian? Karena dalam la ilaha illallah terdapat berapa rukun? Dua rukun, nafi dan itsbat, peniadaan, tidak menyembah sesembahan selain Allah. Tidak mempersembahkan seluruh bentuk peribadatan kepada selain Allah, itu maksud nafi. Peniadaan, yaitu yang terdapat dalam kata-kata la ilaha, tidak ada sesembahan selain Allah. Illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Illallah, itu penetapan. Kecuali Allah, itu penetapan. Bahwa satu-satunya sembahan yang berhak disembah dengan mempersembahkan peribadatan kepadanya hanya Allah. Berarti itsbat juga mengandung makna bahwa, menetapkan bahwa seluruh macam ibadah harus dipersembahkan kepada Allah Ta'ala saja. Inilah yang dinamakan dengan tauhidullah fil ibadah atau bil ibadah, mengesakan Allah dalam peribadatan, mengandung nafi dan itsbat, peniadaan dan penetapan yang terkandung dalam la ilaha illallah. Sehingga kalau seorang mentauhidkan Allah dalam peribadatan, artinya dia merealisasikan persaksiannya sebagai seorang muslim la ilaha illallah. Peniadaan mengandung dua dan itsbat mengandung dua makna tadi. Peniadaan mengandung dua, apa tadi? Yaitu meniadakan seluruh sembahan selain Allah. Yang kedua, meniadakan segala macam persembahan ibadah kepada selain Allah. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Itsbat pun, penetapan, juga mengandung dua makna tadi, yaitu menetapkan satu-satunya sembahan yang hak adalah Allah. Satu-satunya sembahan yang hak adalah Allah, dan menetapkan bahwa ibadah dengan segala macamnya hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Ta'ala saja. Itu hakikat rukun Islam pertama kita. Kemudian wa mutaba'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iz'an lima amara bihi wa nahya anhu wal inqiyad al mutlaq lahu sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iz'an serta tunduk dengan melaksanakan apa yang beliau perintahkan, tunduk kepada Allah dengan melaksanakan apa yang beliau perintahkan, yaitu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, dan dengan menjauhi larangan yang beliau larang, wal inqiyad al mutlaq sallallahu alaihi wasallam, dan taat secara mutlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, huwa tahqiqu syahadati alla anna Muhammadan Rasulullah. Hakikatnya perealisasian syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Rukun Islam pertama juga, tapi bagian yang kedua, syahadat yang kedua, persaksian yang kedua. Berarti jika kita dalam beribadah kepada Allah memperhatikan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu artinya merealisasikan persaksian kita yang kedua dalam rukun Islam pertama, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, adalah hamba Allah dan utusannya. Berarti kita mentaatinya secara mutlak dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala. Nah, dengan demikian inilah konsep yang dinamakan oleh ulama dengan konsep al-mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang pertama tadi, konsep yang dinamakan dengan ikhlas, mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala saja, tidak kepada selain Allah. Barang siapa yang setiap amalnya, setiap ibadahnya, yang batin maupun yang lahiriah, ibadah hati maupun ucapan lisan ataupun anggota tubuh zahir, maka kalau dilakukan dengan dua, memenuhi dua kriteria ini, ikhlas dan al-mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan diterima ibadah itu oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak cukup seseorang ketika dia menyatakan dirinya seorang muslim yang bersyahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, hanya perhatian pokoknya saya beribadah kepada Allah saja, tidak syirik, belum cukup. Teruskan sebagai konsekuensi dari persaksian kita terhadap, yaitu persaksian kita syahadat yang kedua, anna Muhammad Rasulullah, ibadah yang kita persembahkan kepada Allah itu haruslah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dua syarat diterimanya amal seseorang. Baik, kita lanjutkan. Faman haju ahli sunnah wal jamaah annahum ya'budunallaha ta'ala. Maka manhaj ahli sunnah wal jamaah, metodologi ataupun jalan beragama Islam yang ditempuh oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah annahum, bahwa mereka ya'budunallaha ta'ala, menyembah Allah Ta'ala saja, wala yusyrikuna bihi syai'a. Mengapa ditambahkan kalimat ini? Karena setiap ibadah, ajaran ibadah kepada Allah Ta'ala dalam Islam maksudnya adalah tauhidullah bil ibadah. Setiap perintah dalam Al-Quran untuk beribadah kepada Allah, pastilah maksudnya adalah mentauhidkan Allah dalam peribadatan, alias pantang syirik, bersih dari kebalikannya yaitu syirik. Oleh karena itu saya tidak mencukupkan diri dengan menyatakan annahum ya'budunallaha ta'ala dalam rangka untuk menguatkan makna tauhid. Beliau menyampaikan kata wala yusyriku nabihi syai'a, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Fala yas'aluna illallah. Nah, setelah global menyebutkan tauhid itu, metodologi Ahlussunnah wal Jamaah dalam beragama Islam itu adalah beribadah kepada Allah Ta'ala saja dan tidak menyekutukannya dalam peribadatan dengan suatu apapun, mulai beliau memperinci. Syekh pakai metode mengajar seperti ini dalam rangka kita husnudzonnya, dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Anda perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar, maka beliau tidaklah dalam salah satu metode mengajar beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyampaikan perincian terlebih dahulu kecuali menyampaikan sesuatu yang global terlebih dahulu. Misalnya ayatul munafik thalath, tanda kemunafikan itu ada tiga, baru memperinci. Global dulu, baru memperinci. Nah, itu diantara faedahnya dalam pengajaran. Seseorang ketika mendengar global dulu akan tertarik untuk mengetahui apa kelanjutannya, apa pendalamannya, apa perinciannya. Di samping juga faedahnya adalah seseorang langsung menemukan kesimpulan benarnya terlebih dahulu, secara walaupun secara global, lalu memperdalam, memperdalam dan seterusnya. Beliau menggambarkan, Syekh menggambarkan bentuk-bentuk tauhidullah dalam peribadatan, mengesakan Allah dalam peribadatan. Jadi ini loh sesungguhnya prinsip ketuhanan yang Maha Esa yang benar. Prinsip tauhidullah itu kalau dalam bahasa akrab kita kan ketuhanan yang Maha Esa yang benar. Ketika fala yas'aluna illallah, tidaklah dia berdoa kecuali kepada Allah saja. Bukan datang ke kuburan wali ini dan wali itu karena sudah lama tidak punya anak, kemudian dia panggil wali yang sudah meninggal dunia itu. Walinya bisa jadi soleh, yang enggak soleh orang yang berdoa kepada wali tersebut, karena bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu tauhidullah bil ibadah. Dalam hal ini doa itu ibadah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah, tidak boleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau adalah makhluk yang paling mulia, apalagi yang jauh ketakwaannya di bawah beliau. Kemudian wala yastainuna illa billah, dan tidaklah dia meminta pertolongan kecuali kepada Allah, yaitu maksudnya meminta pertolongan yang bentuknya tidak mampu menolong kecuali Allah. Misalnya kita lagi di sana sini banyak kekeringan. Siapakah yang mampu menghilangkan musibah kekeringan? Hanya Allah Ta'ala saja. Tidak boleh sudah tertimpa musibah kekeringan malah justru dia ya meminta hujan, hilangnya kekeringan kepada selain Allah Ta'ala. Ini bertentangan dengan tauhidullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam peribadatan. Wala yastagithuna illa bihi subhanah, dan tidaklah dia memohon terangkatnya musibah kecuali kepada Allah Ta'ala saja. Al-isti'anah, Al istighotsah itu sama-sama doanya. Cuman kalau al istighotsah itu doa untuk terangkatnya musibah. Doa agar terangkat musibah. Sudah terjadi dulu musibah, baru kemudian apa? Mengangkat kedua tangannya, memohon kepada Allah Ta'ala, itu istighatsah. Wala yatawakkaluna illa alaih jalla wa'ala. Dan tidak bertawakal, bersandar hatinya atas suksesnya sebuah harapan baiknya, kecuali kepada Allah Ta'ala saja. Seorang istri tidak bertawakal dapat rezekinya kepada suaminya walaupun suaminya kaya raya. Kemudian seorang santri atau jamaah tidak bertawakal kepada syekhnya, kepada ulama atau kepada ustadznya dalam rangka untuk meraih ketakwaan. Tetap usaha diambil. Tetap seseorang datang ke majelis ilmu untuk belajar. Tetapi hati ini loh, bersandarnya kepada Allah Ta'ala, bukan kepada makhluk yang bisa mati atau bisa binasa. Bersandarlah kepada Al-Hayyul Ladzi La Yamut, yang maha, zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati, tidak bisa mati. Kalau suami yang kaya raya sekarang segar, besok bisa meninggal dunia. Harta yang melimpah bisa hangus begitu saja. Maka jangan bertawakal kepada selain Allah. Bertawakallah kepada Allah Ta'ala saja. Ini hakikat tauhid dalam peribadatan. Karena tawakal itu ibadah. Kemudian, wala yakhafuna illa minhu. Dan tidaklah takut kecuali kepada Allah Ta'ala saja. Dengan jenis takut yang ibadah. Adapun kalau takut itu tabiat, takut kepada ular besar yang ada di sisinya, takut kepada bahaya api kebakaran, kemudian dia lari, itu bukan takut yang syirik kalau ditujukan kepada selain Allah, ditujukan kepada api, artinya takut kepada api, takut kepada harimau, binatang buas dan seterusnya. Itu takut tabiat, bukan syirik. Tapi takut yang tidak boleh kecuali ditujukan kepada Allah, yang itu merupakan bentuk ibadah yang azimah, yang agung, adalah takut jenis ibadah. Takut jenis ibadah itu nanti ada perinciannya sendiri insyaallah ta'ala setelah nanti masuk dalam apa namanya kitab khusus masalah itu, seperti thalathatul al-usul thalathah dan seterusnya. Secara umum saja, takut jenis ibadah itu takut seperti takutnya kepada Allah yang tahu-tahu menimpakan musibah kematian tanpa sebab. Tahu-tahu takut, tahu-tahu selain Allah itu bisa menimpakan atau ngualati jadi mati. Takut tahu-tahu kalau tidak disesajeni pohon itu, jin penunggu pohon itu menimpakan musibah kepada yang tidak sesajen itu dengan mandul atau bangkrut usahanya atau kecelakaan tanpa sebab. Sebagaimana Allah ketika menimpakan musibah tanpa sebab, tahu-tahu ini mati, tahu-tahu ini kecelakaan, tahu-tahu ini dan seterusnya, sehingga muncul dalam hati orang tersebut rasa takut persis sebagaimana takutnya yang dipersembahkan kepada Allah Ta'ala. Takut yang seperti itulah adalah yang dinamakan oleh Allah khaufus sir, takut yang tersembunyi, yang ibadah haram dipersembahkan kepada selain Allah. Itulah tauhid. Wa yataqarrabuna ilallahi ta'ala bita'ati. Dan namanya orang yang mentaatkan Allah, mengesakan Allah dalam peribadatan, yaitu berprinsip ketuhanan yang Maha Esa dengan makna yang benar adalah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan mentaatinya. Artinya kalau itu haram, walaupun yang merintahkan atasan, dia tidak mau apa? Mentaatinya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Wa ibadatihi, dan dengan melakukan peribadatan yang dikehendaki oleh Allah sesuai dengan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk mendekatkan diri yang benar. Wa bisalihil amal, dan dengan melakukan amal-amal saleh. Qala Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah kepada, dan sembahlah Allah saja. Beri sembahlah itu maksudnya persembahkan ibadat kepada Allah Ta'ala saja. Ini namanya itsbat. Ini ayat ini tafsir tauhid dalam peribadatan, tauhidul uluhiyah. Dan sembahlah Allah saja itu namanya itsbat, penetapan menyembah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini namanya nafi, peniadaan, tidak menyembah selain Allah. Dan perhatikan dalam bahasa peniadaan ini sedikit lebih dalam. Dalam kalimat wala tusyriku bihi itu ada satu bentuk larangan yang umum. Tidak usah saya jelaskan bagaimana kok bisa diambil kesimpulan itu karena masalah bahasa Arab. Intinya dalam wala tusyriku bih itu ada larangan umum mencakup segala macam bentuk kesyirikan. Syirik akbarnya, syirik kecilnya, syirik khofinya, samarnya, syirik kemudian jalinya, terang-terangannya, syirik dalam ucapannya, syirik dalam perbuatannya, syirik dalam yaitu keyakinan seseorang, syirik dalam masalah ibadah hati, semuanya terlarang. Kemudian keumuman kedua ada dalam kata-kata syai'a, sesuatu apapun. Dalam konteks kalimat larangan wala tusyriku bihi syai'a, maksudnya objek sekutu yang dijadikan, objek yang dijadikan sekutu atau tandingan Allah itu umum mencakup seluruh selain Allah, dilarang dijadikan sekutu Allah atau tandingan Allah dalam beribadah. La malakun muqarrab, bukan tidak itu malaikat yang dekat dengan Allah kedudukannya, tidak pula nabiyun mursal, tidak pula nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala, apalagi yang jauh di bawah itu, wali, ustadz dan seterusnya, kiai. Tidak boleh kita jadikan sebagai objek tandingan Allah, sekutu Allah dalam peribadatan. Maksudnya tandingan sekutu Allah dalam peribadatan bagaimana? Maksudnya dipersembahkan kepada mereka selain Allah ini sesembahan atau peribadatan apapun juga bentuknya. Entah ibadah takut, entah ibadah harap, entah ibadah cinta, entah ibadah sholat, entah ibadah sujud. Semua asal masih masuk kategori ibadah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Jadi dalam ayat yang mulia ini ada dua keumuman. Keumuman pertama, keumuman tentang perbuatan syirik. Bentuk syirik semuanya dilarang. Satu. Keumuman yang kedua, sesembahan-sembahan selain Allah ini umum mencakup seluruh selain Allah, tidak boleh dijadikan sekutu Allah, tandingan Allah. Kemudian berikutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, menutup bab tentang tauhidul uluhiyah ini karena di sini setelahnya adalah judul baru tauhidul asma wa sifat. Kami ingatkan tentang ayat yang sudah dibaca barangkali Al-Ustaz Zaid hafizallahu taala di awal bab tauhidul uluhiyah halaman 54. yaitu ayat kedua sebagai penutup dari bab ini. Saya ingatkan kembali ayat yang kedua ini karena hakikatnya mengandung ancaman orang yang beribadah kepada selain Allah. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang yad'u, itu terminologi disiplin ilmu tauhidul uluhiyah, yang maknanya adalah mencakup segala macam bentuk addu'a, baik itu doa masalah, dalam bahasa kita berdoa memohon kepada Allah, mohon keimanan bertambah, mohon dimasukkan surga, itu namanya dalam disiplin ilmu tauhidul uluhiyah yaitu doaul masalah, doa memohon, maupun doaul ibadah, doa beribadah selain ibadah berdoa, sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Itu pun juga dinamakan addu'a. Mengapa dinamakan addu'a? Karena hakikatnya setiap orang melakukan ibadah selain ibadah berdoa, hakikatnya dia juga memohon kepada Allah agar ibadahnya itu diterima oleh Allah. Maka dinamakan doaul ibadah. Dalam kaidahnya, dalam memahami ayat, kalau ada kalimat doa wa mayyad'u, dan barang siapa yang melakukan doa, baik doa masalah maupun doa ibadah, begitu maksudnya, maka tidak boleh kita khususkan doa masalah saja atau doa ibadah saja kecuali jika ada dalilnya. Jika tidak, maka kita harus umumkan mencakup seluruh macam doa. Begitu. Jadi wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, dan barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, di samping beribadah kepada Allah, yaitu beribadah kepada Tuhan yang lainnya selain Tuhan selain Allah, bersama di samping beribadah kepada Allah, begitu. Kata ma'a di sini mengandung double. Ya, beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. La burhana lahu bih. Ini keadaan orang yang menyekutukan Allah. Beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah itu namanya syirik, menyekutukan Allah. Itu pasti keadaan orang itu, Allah nyatakan la burhana lahu bih. Tidak punya dalil sedikit pun, pasti itu. Allah yang menyatakan sendiri. Kalau bawa-bawa ayat itu pasti pemahamannya salah. Ayatnya benar. Kalau bawa hadis dan hadisnya sahih, hadisnya benar. Yang enggak benar apa? Pemahamannya. Karena Allah sudah pastikan di sini, la burhana lahu bih. Tidak ada dalil baginya. Fa innama hisabu 'inda rabbi. Maka sesungguhnya hisabnya semata-mata di sisi Rabb-nya. Masya Allah. Dikatakan seperti ini untuk membesarkan kesalahan mereka dan membesarkan ancaman keras. Kalau dalam bahasa kita, kalau mengancam seorang ingin tidak karena demikian marahnya dan ingin menunjukkan ancaman yang besar, awas perhitan titenono apa gitu, awas nanti apa, tunggu tanggal harinya, atau awas nanti kamu melakukan perhitungan denganku. Dan semisal itu, tidak disebutkan bentuk ancamannya. Ini faedahnya apa? Membesarkan ancaman. Sekaligus di sini membesarkan apa? Kesalahan. Fa innama hisabuhu 'inda rabbi. Dikhususkan, innama itu pembatasan. Sesungguhnya semata-mata hisabnya, perhitungannya, perhitungan amalan yang syirik itu, intinya demikian, itu 'inda rabbi, di sisi Rabb-nya. Wah, ngeri ini. Digambarkan oleh Allah syirik itu kesalahannya besar dan ancamannya keras dengan kalimat yang seperti ini. Pembatasan perhitungan di sisi Allah. Itu faedahnya dua. Membesarkan kesalahan dan membesarkan ancaman. Terus lebih ngeri lagi ketika disampaikan oleh Allah, innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak ada. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidaklah beruntung. Ditiadakan beruntung berarti binasa. Maksudnya min ahlin nar, maksudnya termasuk penduduk neraka dan dicap dengan status kafir. Berarti perbuatan sebelumnya yang disebutkan tadi itu perbuatan kekafiran. Yaitu ketika apa? Yad'u ma'allah ilahan akhar. Menyembah kepada Tuhan selain Allah di samping menyembah kepada Allah, apalagi hanya menyembah selain Allah saja. Nah, ini dicap oleh Allah sendiri, orang-orang itu adalah orang-orang yang kafir. Perbuatannya adalah perbuatan kekafiran. Dan kalau tidak bertobat, maka dia kekal selamanya di neraka. Maka hati-hati. Karena ibadah itu ada ibadah hati, maka seseorang berhati-hati. Bisa jadi dia mempersembahkan satu saja ibadah hati kepada selain Allah, sudah termasuk bentuk kekafiran. Wallahu ta'ala alam sawab. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita lanjutkan karena tadi sudah diselingi beberapa pengumuman. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya dari bab tentang tauhidul uluhiyah atau dinamakan dengan tauhidul ibadah, mengesakan Allah dalam peribadatan, adalah tipe manhaj, tipe ahlu sunnah wal jamaah, adalah orang-orang yang tidak mau mempersembahkan satu saja dari macam ibadah apapun juga. Entah itu ibadah hati atau ibadah lahiriah. Tidak mau mempersembahkannya kepada selain Allah. Hanya mau mempersembahkannya kepada Allah Ta'ala semata. Itulah profil ahlu sunnah wal jamaah yang sejati. Siapapun orangnya tidak berhak mengatakan dirinya ahlu sunnah wal jamaah. Kalau masih mau mempersembahkan suatu macam bentuk ibadah kepada selain Allah. Jadi yang dinamakan syirik dalam peribadatan itu cukup satu saja ibadah dipersembahkan kepada selain Allah. Walaupun sekian banyak ibadah lain yang dia lakukan dipersembahkan kepada Allah, tapi ada satu saja terbukti, entah itu ibadah hati, takut, cinta, harap yang jenis ibadah, karena ada cinta yang tabiat, takut yang tabiat, dan seterusnya. Satu saja jenis ibadah dipersembahkan kepada selain Allah, itu sudah cukup statusnya berubah dari muslim menjadi musyrik kafir. Hanya saja yang perlu diingat. Perkataan barang siapa yang melakukan begini maka dia kafir. Makna yang seperti itu kalau ada dalam ayat Al-Quran atau hadis, itu namanya pernyataan umum. Pernyataan umum lain dengan pernyataan khusus tunjuk hidung orang tertentu. Ini perlu diingat. Karena inilah beda ahlussunnah wal jamaah dengan teroris. Yang mudah mengkafirkan, mudah meledakkan, mudah membunuh dan seterusnya. Ahlussunnah wal jamaah membedakan antara pernyataan umum dalam dalil dengan apa? Pernyataan khusus. Kaidahnya jelas. Setiap yang dikafirkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pun sebagai penyembah Allah Ta'ala saja pun ikut mengkafirkan. Kalau bentuk pernyataan itu umum, kita pun tidak lebih dari itu menyampaikan pernyataan umum. Barang siapa yang demikian maka kafir. Barang siapa yang beribadah kepada selain Allah maka kafir. Sebagaimana inti makna tersebut ada dalam ayat yang tadi saya bacakan dan sudah dibacakan oleh Ustadzuna Zaid hafizallahu ta'ala barangkali pada pertemuan yang terdahulu, yaitu innahu la yuflihul kafirun, setelah menyebutkan perbuatannya yaitu beribadah kepada sesembahan selain Allah di samping beribadah kepada Allah. Kalau pernyataannya umum, kita katakan dengan pernyataan umum, nurut Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau pernyataan khusus, tunjuk hidung dan itu ada dalilnya. Tunjuk hidung itu tunjuk orangnya, orang itu dengan nama itu kafir. Maka kita pun ikut juga. Siapa contohnya? Fir'aun. Siapa lagi contohnya yang ada dalilnya bahwa tunjuk hidung itu kafir? Abu Lahab. Dan seterusnya. Nah, maka kita nurut kepada Allah Ta'ala. Ini yang tidak difahami oleh orang teroris, bahwasanya mereka tidak atau mereka salah dalam menerapkan pernyataan kafir. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini kalau itu pengkafiran dalam bentuk khusus tunjuk hidung harus terpenuhi syarat-syaratnya dan harus hilang penghalang-penghalangnya. Nah, dan itu hak ulama. Adapun kita orang-orang awam, maka apa? Kita orang-orang yang bukan ulama, maka apa? Tugasnya mendakwai. Nah, vonis kafir itu biarkan, kita serahkan kepada ulama yang faham dalil secara terperinci, faham syarat-syaratnya secara terperinci, faham penghalang-penghalangnya, yang bijak, bijaksana, yang lemah lembut, yang dan seterusnya, para ulama. Nah, itu bukan hak setiap orang. Nah, adapun para pemuda teroris yang suka ngebom, para pemuda yang suka membunuh, ngerampok karena dikatakan itu halal, apa namanya, hartanya dan seterusnya karena divonis kafir, maka itu hakikatnya menyalahi kaidah yang sudah dijelaskan oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang pernyataan kafir yang khusus tunjuk hidung harus terpenuhi syarat-syarat dan hilang penghalang-penghalangnya. Jadi tidak setiap orang yang melakukan kekafiran, kalau itu kasusnya tunjuk hidung, pasti terjatuh dalam vonis dikafirkan. Barangkali dia dipaksa misalnya, karena paksaan termasuk penghalang, karena dipaksa. Barangkali dia tidak tahu, tidak tahu termasuk penghalang dan seterusnya. Nah, ini dibahas oleh ulama dalam kitab-kitab mereka. Nah, ini anehnya banyak para pemuda yang ikut aliran teroris mudah mengatakan fulan kafir, pejabat ini kafir, ini kafir. Akhirnya halal darahnya, halal apa? Hartanya, boleh dibom, boleh di teror, boleh dikacaukan, boleh dan seterusnya. Sehingga didapati diantara mereka ngebomnya bukan di medan pertempuran tapi justru di masjid ketika melakukan sholat, kaum muslimin melakukan sholat Jumat. Ini aneh sekali ini. Pemahaman yang tidak dikenal di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Begitu. Baik, kita lanjutkan pada tauhidul asma was sifat. Tauhid artinya mengesakan Allah. Al-asma artinya nama-nama Allah, yaitu dalam nama-nama Allah. Was-sifat artinya dan di dalam sifat-sifatnya. Berarti tauhidul asma was-sifat adalah mengesakan Allah di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Namanya mengesakan Allah, ya enggak menyekutukan, menunggalkan. Meyakini bahwasanya hanya Allah lah yang memiliki nama yang husna dan sifat yang ula, yaitu sifat yang maha mulia. Selain Allah tidak boleh dikatakan memiliki nama yang husna dan sifat yang ula, sifat yang maha mulia, maha sempurna. Hanya Allah yang bernama dengan nama tersebut dan bersifat dengan sifat tersebut. Kata hanya di sini namanya menunggalkan atau dalam bahasa lain mengesakan. atau dalam bahasa ilmiahnya tauhidul asma was sifat, mengesakan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ini sesuai dengan akal sehat dan fitrah yang lurus. Mana ada orang yang akalnya sehat, yang fitrahnya lurus, mau menyembah Tuhan yang disaingi nama dan sifatnya oleh selainnya. Kok Tuhan bisa pilek manusia, Tuhan bisa keroan manusia? Gak mau. Tuhan itu tuntutan fitrah yang lurus adalah apa? Mempertuhankan Tuhan yang tidak ada tandingannya dalam nama-namanya, dalam sifat-sifatnya, dan dalam perbuatan-perbuatannya yang khusus baginya. Maka hakikatnya musyrik menyekutukan Allah itu bukan hanya bentuknya mempersembahkan ibadah kepada selain Allah saja. Tapi seorang dikatakan musyrik menyekutukan Allah, kafir, bisa dalam bentuk nilu, keyakinan bahwasanya ada selain Allah yang memiliki nama persis seperti namanya Allah, sesempurna namanya Allah, memiliki seindah namanya Allah, dan memiliki sifat seperti sempurnanya seperti sifat Allah yang maha sempurna. Itu pelecehan kepada Allah, pelanggaran kepada Allah. Hukumannya enggak sama dengan mencuri, hukumannya enggak sama dengan merampok. Wong pada manusia saja, kalau melecehkan raja, presiden, melecehkan kepala negara, penjaranya lain kok dengan melecehkan siapa? Tetangga, iya apa tidak? Iya. Apalagi kalau melecehkan siapa? Allah sang pencipta, para kepala negara muslim tadi, para kaum muslimin, dan seterusnya, seluruh makhluk yang menciptakan Allah Ta'ala, kok dilecehkan? Bentuk melecehkannya bagaimana? Banyak bentuk melecehkannya, diantaranya adalah meyakini ada makhluk yang memiliki nama yang husna. Juga demikian ada makhluk yang memiliki sifat seperti sifatnya Allah. Ada makhluk yang bisa melakukan perbuatan seperti perbuatan khusus Allah. Menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, menimpakan musibah tanpa sebab. Makanya takut kepada selain Allah. Tahu-tahu nanti ngualati mati, tahu-tahu nanti sengsara hidupnya, sempit rezekinya. Itu kan kekhususan Allah itu. Mana bisa manusia melakukan hal itu? Baik. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita baca penjelasan Syekh. Makna tauhidul asma wa sifat, al-i'tiqad, keyakinan al-jazim yang mantap, kokoh. Berarti urusan keyakinan. Tauhidul asma wa sifat itu urusan keyakinan. Berarti bagaimana konsekuensinya kalau definisinya seperti ini? Kalau keyakinannya benar, berarti dia mentauhidkan Allah, bertauhid. Kalau keyakinan seorang benar dalam masalah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Tapi kalau keyakinannya itu salah, artinya meyakini bahwasanya selain Allah ada yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ula, maka dia syirik. Menyekutukan Allah Ta'ala. Cukup keyakinan. Keyakinan tempatnya di dalam hati. Cukup hatinya saja yang beramal. Sudah bisa dia syirik. Walaupun anggota tubuh zahirnya, lahiriahnya tidak ikut-ikutan beramal. Ini bahayanya orang yang gak ngerti akidah yang benar. Keyakinan yang benar. Tauhid. Seorang bisa diam duduk manis di rumah, tapi bisa menjadi statusnya berubah dari muslim menjadi musyrik karena keyakinannya salah. karena keyakinannya salah. Jadi kalau keyakinannya salah, dia bisa musyrik. Begitu maksudnya. Artinya kalau keyakinannya seperti yang saya sebutkan tadi, atau yang semakna dengan itu jika ada, maka dia telah melakukan kesyirikan, asyirku billah, menyekutukan Allah, bertentangan dengan dasar agama Islam ini, at-tauhid. Bi annallaha azza wa jalla, keyakinan yang kokoh bahwasanya Allah azza wa jalla lahul asmaul husna. Lahu ini didahulukan penyebutannya. Padahal mestinya, sedikit faedah bahasa Arab agar kita faham bahwasanya syekh demikian teliti dalam berucap. Lahu ini mestinya kalau dalam bahasa Arab itu dikebelakangkan. Dikebelakangkan. Al-asma'ul husna lahu, mestinya begitu. Dalam tata bahasa Arab. Dikedepankan lahu, baginya, miliknya, nama-nama yang husna itu menunjukkan faedah pembatasan. Jadi haruslah kita tambahkan sesungguhnya dengan kata hanya. Hanya miliknya lah gitu. Itulah makna tauhid. Pengesaan. Hanya miliknya lah keyakinan yang mantap bahwa hanya milik Allah sajalah al-asma'ul husna. Nama-namanya yang husna. Wasifatul ula, dan sifat-sifat yang ula. Apakah yang dimaksud husna itu? Husna itu terindah. Gak cukup diartikan indah saja. Ini hati-hati ini. Jadi salah sesungguhnya kalau membaca buku terjemahan kemudian oleh penerjemah dikatakan al-asma'ul husna itu nama-nama Allah yang indah, salah sebetulnya. Karena belumlah mengandung pengesaan. Karena selain nama Allah juga ada yang indah. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama orang-orang soleh, ada banyak yang indah. Belum ada pengesaan, penunggalan, tauhid. Belum menolak kesyirikan. Tapi kalau diartikan terindah, itulah penjelasan ulama demikian. Makna husna itu, husna itu mengandung ter, makna ter. Karena husna itu mu'annathnya dari mudhakar ahsan. Ter, bukan hasan. Kalau hasan itu mu'annathnya, mu'annathnya itu bentuk wanitanya. Hasanah. Kalau ahsan husna, maka mengandung pengesaan. Terindah. Selain nama Allah tidak ada yang berstatus terindah. Gak boleh dikatakan menyaingi Allah, menyaingi nama Allah, menandingi nama Allah. Itulah at-tauhid. Dan juga demikian wasifatul ula, ula pun juga mengandung makna ter, tersempurna, termulia. Selain nama Allah mulia tapi bukan termulia, sempurna tapi bukan tersempurna. Ada yang sempurna maksudnya demikian, ada yang mulia maksudnya demikian, tapi tidaklah seperti sifat Allah Ta'ala. Oleh karena itu, barang siapa yang meyakini dalam hatinya, kalau tauhid seperti ini ya, tauhidul asma wa sifat, ada di antara sifat Allah yang itu khusus bagi Allah, tidak boleh selain Allah bersifat dengannya, kemudian ada keyakinan selain Allah ada yang punya sifat seperti itu, langsung musyrikun kafir. Contohnya, di antara sifat Allah yang haram makhluk bersifat dengannya, mengetahui perkara gaib. Ini adalah makna al-alim yang maha mengetahui, makna al-lamul ghuyub yang maha mengetahui perkara yang gaib. Khususan Allah. Dengan sifat inilah salah satunya Allah secara akal sehat dan fitrah layak dan wajib disembah. Sementara Tuhan-Tuhan palsu itu tidak memiliki sifat ini, maka pantas tidak boleh disembah. Barang siapa yang meyakini ada orang pinter dalam tanda petik, ada para tidak normal, ada kemudian dukun, ada kemudian tukang sihir, ada kemudian dalam tanda petik kiai padahal hakikatnya dukun, dalam tanda petik ustad alternatif, pengobatan alternatif padahal dalam tanda petik dukun, kok diyakini atau meyakini dirinya dukun, apa, ustad itu sendiri, kiai itu sendiri meyakini dirinya mengetahui sesuatu yang gaib, maka apa? Maka itu berarti menyekutukan Allah, menyekutukan Rabbul Alamin, menghancurkan keimanannya dari dasarnya. Karena ini dasar keimanan, tauhid ini. Sesungguhnya secara logika ya, kalau memang mereka itu benar menyatakan dirinya mengetahui yang gaib, itu cara membuktikan kebohongan mereka itu mudah. Saya kasih resep, mudah sungguhnya. Mau dukun kelas internasional, dukun kelas nasional, atau dukun terkenal sekalipun, kumpulkan bahkan mungkin ketua dukun, ikatan dukun internasional jika ada seperti itu. Karena di salah satu kota pernah dulu saya dapatkan, sampai kemudian membuat pameran secara berkala, kalau tidak salah, pameran klinik-klinik dan mistik. Jadi yang nyewa stan itu para dukun-dukun. Na'udzubillah. Kalau seandainya mereka itu tahu yang gaib, persis sebagaimana pengetahuan Allah, ilmu Allah, coba datangkan ke sini kalau memang mengaku benar. Kita uji. Kita uji. Saya tanya jenengan, Allah itu dikatakan mengetahui yang gaib sebelum terjadinya enggak? Iya. Iya. Allah catat kejadian yang ada pada makhluk ini sebelum terjadinya. Persis nantinya akan terjadi sesuai dengan catatan Allah di Allahul Mahfuz. Iya apa tidak? Iya. Berarti nyatat dulu baru kemudian terjadi. Coba para dukun yang tahu, tahun 2020 presidennya nanti ini, tahun, aduh jangan jauh-jauh, kita uji sini. Setelah ini, kok besok? Setelah ini, detik kesekian atau menit, satu menit setelah ini, saya mau apa Pak Dukun? Nah, kalau Anda memang benar-benar pengetahuannya persis sebagaimana Allah, Allah mampu mencatat sesuatu sebelum terjadi. Dan persis kejadiannya nanti seperti dalam catatan Allah di Allahul Mahfud. Mampu Anda, wahai dukun? Ramal kalau memang mampu. Ramal seseorang. Katakan, atau ramal saya ganti dengan kalimat, katakan, habis ini saya mau apa? Oh, habis ini Ustaz mau subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta assalamualaikum, misalnya seperti itu. Sudah? Sudah Anda mengatakan demikian ya? Setelah itu saya akan melakukan sesuatu yang lain dengan apa yang diucapkan. Nah, kalau Allah tidak bisa kita lari dari takdir. Tidak bisa kita lari dari catatan di Allahul Mahfuz. Ini bedanya dia dengan Allah Ta'ala. Nah ini, setelah itu dia mencoba meramal lagi. Kalau begitu setelah ini Ustaz tidak menutup majelis, tapi melakukan seperti yang tadi dikatakan. Misalnya saya akan melakukan yang lain lagi. Dan demikian seterusnya. Demikian seterusnya. Maka dari itu sesungguhnya mereka itu bohong, menipu. Dan sukanya beritanya dibesar-besarkan. Katanya bisa mengobati ini, mengobati itu. Itu kisah-kisah bohong dan palsu. Banyak di antara mereka yang seperti trik mereka agar laris dan agar tarifnya atau maharnya menurut istilah mereka tinggi, maka mereka buat cerita-cerita yang palsu dan bohong. Baik. Maka barang siapa yang meyakini dirinya mengetahui yang gaib, berarti telah mensejajarkan dia dengan Allah Ta'ala. Atau seorang meyakini ada dukun di sana yang tahu yang gaib, maka dia berarti telah mensejajarkan dukun itu dengan Allah Ta'ala. Inilah yang dinamakan dengan syirik. Syirik itu luas. Tidak hanya urusannya memakai gelang jimat saja. Luas syirik itu. Ada syirik dalam masalah nama-nama dan sifat Allah. Ada syirik dalam masalah rububiyah Allah. Ada syirik dalam masalah uluhiyah Allah. Karena macam tauhid ada tiga, maka syirik juga ada tiga, ditinjau dari sisi kekhususan Allah. Baik, kita lanjutkan. Wa huwa muttasifun bi jami'i sifatil kamal. Dan dia, yaitu Allah Ta'ala, bersifat dengan seluruh sifat-sifat yang maha sempurna. Wa munazzahun an jami'i sifatin naqs. Dan disucikan dari seluruh sifat-sifat yang kurang sempurna dan aib. Munfaridun bidzalika an jami'il kainat. Dan Allah Maha Esa, atau Allah, saya ulangi, dan Allah Maha Esa dalam perkara-perkara tadi, yaitu dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, an jami'il kainat. Lain halnya dengan siapa? Seluruh selain Allah tidak memiliki kekhususan tadi, yaitu bernama dengan nama yang husna dan bersifat dengan sifat yang ula. Begitu. Di antara contoh lagi, seseorang dikatakan melecehkan Allah ketika menggelari raja, menggelari presiden, menggelari kepala negara, perdana menteri, atau pejabat negara tertentu misalnya, atau kemudian kiai tertentu, dengan gelar-gelar yang itu konsekuensinya adalah mendudukkan sejajar dengan Allah. Maka yang seperti itu juga artinya dia telah menyekutukan Allah dengan raja-raja, kepala negara, pejabat tersebut, atau kiai tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah selain gelar, memberi gelar, juga memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang kita jadikan sebagai tandingan Allah dalam kekhususannya bernama dengan nama yang husna dan sifat-sifat yang ula. Misalnya dalam tembangan-tembangan lagu, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan setinggi apa? Allah. Maka ini tidak boleh. Ini namanya syirik. Tidak boleh. Oleh karena itu, apapun lafaz-lafaz, walaupun di atas namakan zikir, yang ditembangkan di surau-surau, ditembangkan di apa namanya masjid-masjid menunggu al-iqamah, kalau isinya ternyata melecehkan Allah dengan misalnya memberi nama Allah dengan nama yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, ini berarti telah melecehkan Allah. Karena tidak boleh kita itu menyebut nama Allah yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Karena kita tidak tahu kecuali dari wahyu Allah. Secara akal sehat, gak mungkin orang bisa tahu ini nama Allah kalau tidak dikabari oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Juga ketika dalam tembangan-tembangan di surau-surau mensifati Allah di masjid-masjid, di langgar-langgar kecil, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang ternyata dibuka mushaf Al-Quran gak ditemukan dalilnya. Dibuka sunnah Rasulullah, hadith-hadith, ya kitab-kitab hadith maksudnya, yang sahih tidak didapatkan, maka ini berarti lancang atas nama Allah. Kita saja kalau namanya baik Pak Abdullah, kemudian dipanggil dengan nama yang kita enggak suka, itu bukan nama yang bapak saya memberi nama dengannya, maka kita anggap dia orang yang melancangi dan melecehkan kita, melancangi bapak kita. Lah itu baru kita yang enggak bisa menciptakan langit dan bumi. Lah bagaimana orang kok berani-berani mengatakan ini nama Allah padahal bukan nama Allah, ini sifat Allah padahal bukan sifat Allah. Cuman karena dibungkus zikir jama'i atau dibungkus zikir puji-pujian mau menunggu al-iqamah. Dia merasa itu ibadah, padahal itu pelecehan. Ngeri ini. Pentingnya belajar supaya kita enggak kurang ajar kepada Allah. Coba Anda berani memanggil presiden dengan bukan namanya, nama yang dibencinya. Setiap nama yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an, setiap nama yang dikatakan sebagai nama Allah yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah yang sahihah, pastilah Allah membencinya. Karena berani mengatakan itu sebagai nama Allah padahal Allah tidak menyatakan itu sebagai nama Allah. Nah, padahal kepada manusia saja kita enggak berani melakukan hal itu. Maka jangan berani, lebih-lebih lagi jangan berani mengatakan itu untuk Allah. Yang satu-satunya sembahan yang hak, yang kita sembah setiap hari. Yang kita gunakan dahi ini sujud kepadanya setiap hari. Cuman kan banyak orang yang tidak paham, dikira dengan itu tambah pahala, tambah mendekatkan dirinya kepada Allah. Dengan geleng-geleng kepala sambil tembangan dan puji-pujian, terasa khusyuk sekali. Padahal lafad demi lafad melecehkan Allah bisa jadi. Nah itu. Jadi sebetulnya ini kalau dibahas ada ilmu tersendiri. Semoga kita nantinya sampai di sana. Ada kaidah-kaidah ilmiah tersendiri. Bagaimana bisa mengetahui suatu nama itu merupakan nama Allah dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Bagaimana kita membuktikan bahwasanya di antara nama yang dikatakan itu sebagai nama Allah ternyata bukan nama Allah. Bagaimana kita membuktikan? Ada kaidah ilmiahnya tersendiri. Bukunya tebal-tebal. Kitab ulama yang sudah ditulis dalam masalah itu tebal-tebal. Nah kita bertahap. Pokoknya sudah punya kaidah secara umum, pegangan secara umum, enggak boleh kecuali dengan dalil. Nah itu enak sudah. Itu. Baik, berikutnya. Ciri khas orang yang mengatakan dirinya aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Lihatlah bagaimana ini. Satu, ya'rifuna rabbahum bisifatihil waridah fil Qur'an was sunnah. Mereka yang menamakan dirinya aswaja, ciri khasnya adalah mengenal Rabb mereka dengan sifat-sifatnya yang sumbernya adalah, sumber penetapannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tuh, itu baru aswaja. Itu baru aswaja. Kemudian, وَيَسِفُونَ رَبَّهُمْ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ. Dan mensifati Rabb mereka bima wasofa bihi nafsahu, dengan sifat yang Allah sendiri sifati dirinya dengannya. Enggak mau lancang. Kalau Allah mensifati Ahlussunnah wal Jamaah pun ciri khasnya adalah baru berani mensifati dengan sifat yang Allah sifati dirinya dengannya. Kalau enggak berani. Itulah yang dinamakan dengan tauqifiyah. Harus ada dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahihah. Wabima, dan dasar yang kedua, wasofau bi rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dengan sifat yang rasulnya sallallahu alaihi wasallam sifati Allah dengan sifat tersebut. Artinya dalam hadis yang sahih disebutkan itu suatu sifat sebagai sifat Allah, baru berani. Maka jangan berani meyakini sesuatu dikatakan nama Allah yang husna kalau tidak berdasarkan dalil. Tidak tahu itu dalilnya apa, jangan berani meyakini. Jangan-jangan salah. Itu bukan nama Allah. Dikatakan sebagai nama Allah. Baik, berikutnya. Wala yuharrifunal kalima an mawadhi'. Dan mereka, ahlussunnah wal jamaah atau aswaja, tidak merubah al-kalim, ini maksudnya adalah firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari makna yang sesungguhnya. Ini apa maksudnya? Sebetulnya ada pembahasan yang mendalam dalam masalah ini, terkumpul dalam kitab-kitab yang dinamakan dalam disiplin ilmu Tauhidul Asma wa Sifat. Yaitu maksudnya, orang yang melecehkan Allah, ada yang tipenya suka melintir makna ayat. Suka melesetkan makna hadis yang sahih. Gara-gara ayat atau hadis tersebut disebutkan di dalamnya nama Allah atau sifatnya yang tidak masuk di akal mereka yang terbatas itu. Gitu. Padahal sungguhnya masuk dalam akal sehat, cuman akalnya mereka tidak sehat. Sehingga dikira apa yang ditunjukkan oleh ayat dan hadis yang agung tadi enggak benar. Sehingga difahami dengan pemahaman yang salah. Caranya makna yang benar dipelesetkan. Oh, maknanya bukan itu. Maknanya ini. Begitu. Nah itu, oh ketika disebutkan sifat Allah tertentu, sifat Allah tertentu, kemudian ternyata sepintas mereka itu kemudian memahami kalau itu ditetapkan sebagai sifat Allah, maka gak masuk di akal kami. Kalau begitu, kita tidak berani menetapkan itu sebagai sifat Allah, padahal ditunjukkan dalam dalil. Kok tidak berani menyampaikan? Karena gara-gara bertentangan dengan akal mereka yang terbatas itu. Akhirnya dia katakan, oh maksudnya bukan demikian. Maksudnya itu begini, supaya lari dari penetapan sifat yang sesungguhnya tadi, sifat Allah yang sesungguhnya tadi. Sebetulnya banyak contohnya, tetapi karena ini baru permulaan, pendasaran, maka saya isyaratkan secara global terlebih dahulu, insya Allah nanti bertahap akan masuk dalam materi yang lebih rinci dalam masalah ini. Sangat indah sekali sungguhnya disiplin ilmu Tauhidul Asma wa Sifat. Mengapa? Mengapa mengenal nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ula itu sangat indah dalam kehidupan seorang yang beriman kepada Allah? Setidaknya ada dua sebab. Sebab pertama, karena mengenal Allah itu tujuan hidup kita. Mengenal Allah itu tujuan hidup kita. Itu perlu dipahami. Dan yang kedua, karena seseorang kalau mengenal Allah Ta'ala dengan baik, maka akan apa? Akan bisa beribadah kepada Allah dengan apa? Benar. Dengan sempurna. Seorang kalau sempurna mengenal Allah, maka akan sempurna pula merasakan manisnya iman, al-iman billah. Manisnya beribadah kepada Allah. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, wa akmalun nasi ubudiyatan, dan manusia yang paling sempurna ibadahnya, al-muta'abbidu, orang yang beribadah, bijami'il asma'illah wassifat allati yattali'u alil bashar, dengan melakukan tuntutan peribadatan yang terkandung dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang diketahui oleh manusia. Jadi setiap nama Allah dan sifatnya itu mengandung tuntutan peribadatan. yang kalau kita amalkan jadi sempurna ibadah kita jika kita benar-benar sempurna makrifah kita, pengetahuan kita tentang Allah, tentang nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya, dan melaksanakan tuntutan peribadatan dalam setiap nama dan sifat Allah. Perlu diketahui bahwasanya seorang ulama pernah mengatakan dalam sebuah perkataannya, kharaja ahlud dunya walam yaduk bima fiha, yaitu keluar ahlud dunya dari minat dunia, dari dunia, namun dia tidak mendapatkan sesuatu yang paling manis di dalamnya. Ketika ditanyakan oleh orang-orang kepada beliau, apakah sesuatu yang paling manis di dalam dunia ini, dalam kehidupan dunia ini, kata ulama tadi, atau seingat saya ulama atau orang saleh, beliau mengatakan ma'rifatullah azza wa jal, mengenal Allah azza wa jalla. Cobalah rasakan, rasakan Anda duduk baca Al-Quran, banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah disebutkan di sana. Hampir setiap ayat ditutup dengan penyebutan nama ataupun sifat Allah. Ini berarti pengenalan Allah, mengenalkan dirinya dalam Al-Quran dengan mendominasi bentuknya, yaitu mendominasi ayat-ayat Al-Quran. Berarti sesuatu yang termasuk paling penting. Coba rasakan. Baca ayat Al-Quran dengan khusyuk yang menyebutkan nama dan sifat Allah. Kemudian baca penjelasan ulama dalam tafsir ayat tersebut. Kemudian renungi makna mutiara makna yang indah. Kemudian lakukan tuntutan peribadatan. Kalau Anda tahu bahwasanya Allah Al-Ghafur, Allah Maha adalah zat yang Maha mengampuni, maka Anda merasa diri Anda atau diri kita banyak melakukan dosa. Maka karena tahu Allah Al-Ghafur, segera mohon ampun kepada Allah. Tenang hati. Kalau Allah itu Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, maka dia sadar ketika membuka penjelasan ulama dari nama Allah Ar-Rahim, bahwasanya Allah memberi rahmat yang khusus. Rahmat yang khusus itu rahmat yang terkait, kasih sayang yang terkait dengan, yaitu pemberian taufik kepada seorang untuk bisa beriman dengan baik, bisa punya ilmu tentang agama Islam dengan baik dan bisa mengamalkannya. Maka dia sadar dirinya kurang ilmu, kurang amal soleh. Dia angkat tangannya, mohon, memelas kepada Allah dengan memanggil namanya, Ya Rahim, Irhamni. Wahai zat yang Maha Penyayang, sayangilah aku. Masya Allah. Tenang hati. Coba ganti aktivitas seseorang itu dengan banyak mengingat nama-nama dunia, orang dan benda-benda kesayangannya yang ada di pasar, serta melupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Rasanya sumpek, yang ada iri, yang ada dendam, yang ada sakit hati. Kalau ingat nama fulan, seolah-olah lihat potretnya di depan, lagi merengut, lagi sedang ada kres masalah dengan dia, lagi terpikir target malam ini harus tembus 1 juta dagang saya, terus sumpek hati itu. Sesak dada kalau mengingat dunia melupakan Allah. Tapi coba Anda perbanyak mengingat Allah, memahami nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, hati jadi tenang. Karena inilah salah satu tujuan hidup kita, mengenal Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Talaq ayat 12. Di situ jelas sekali bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi itu tujuannya agar mengenal siapa Allah. Berarti ulama menyimpulkan dari surat At-Talaq ayat 12 ini, di antara tujuan Allah ciptakan kita ini adalah untuk ma'rifatullah, mengenal Allah, sehingga melaksanakan ibadah yang menjadi tuntutan mengenal Allah, ma'rifatullah. Bukan ma'rifatullah menurut sebagian kelompok yang salah memahami ma'rifatullah. Disangka kalau sudah kelas ma'rifat, gak usah sholat, gak usah zakat, gak usah sholat Jumat. Nah ini ma'rifatullah yang salah, yang kayak gini ini. Ma'rifah yang salah yang seperti ini. Justru semakin mengenal Allah, semakin mencintai Allah, semakin semangat untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sebagaimana contoh suri teladan terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian bagusnya sholat malamnya, demikian bagusnya ibadah-ibadahnya. Kemudian kita lanjutkan. Wala yulhiduna fi asma'ihi wa ayatihi, dan tidak melakukan ilhad dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya, yaitu berpaling dari sikap wajib, itu namanya ilhad. Ini nanti penjelasannya panjang lebar juga sebetulnya, ada ilmunya tersendiri. Yaitu seseorang itu, seorang hamba tertuntut bersikap wajib terhadap nama-nama Allah. Di antaranya tidak boleh nama-nama Allah digunakan sebagai nama-nama patung. Oleh karena itu orang, seperti tindakannya orang musyrikin itu, menjadikan apa? Sebagian nama Allah dengan menjadi nama patung, enggak boleh itu. Uzza, Lata, dan yang mana yang kurang lebihnya demikian namanya itu, maka apa? Itu melecehkan Allah sungguhnya. Terus juga demikian, wa yuthbituna lillahi, dan menetapkan bagi Allah Ta'ala ma athbatahu li nafsihi, sesuatu, seluruh apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Kalau Allah tetapkan nama bagi dirinya, ya kita pun ikut tetapkan. Kalau Allah tetapkan sifat bagi dirinya, maka kita pun ikut menetapkan. Tapi kalau Allah meniadakan suatu sifat aib dari dirinya, kita pun juga ikut meniadakan, membersihkan. Maksudnya, atau saya ganti kalimatnya, mensucikan Allah dari sifat aib tadi. Mengapa? Karena Allah pun mensucikan dirinya dari sifat aib tersebut. Itulah konsep tauqifiyah, harus dengan dalil. Harus ada dalilnya dalam menetapkan dan dalam meniadakan. Ingat, pelajaran tambahan lagi. Kalau tauhidul uluhiyah ada nafi dan itsbat, seperti tadi yang saya sampaikan di awal. Kalau tauhidul asma wa sifat juga ada nafi dan itsbat. Apa maksud nafi dan itsbat dalam tauhidul asma wa sifat? Nafi peniadaan, dalam tauhidul asma wa sifat meniadakan sifat aib dan kurang sempurna dari diri Allah, mensucikannya dari sifat aib dan kurang sempurna tadi. Itulah nafi dalam tauhidul asma wa sifat. Adapun itsbat dalam tauhidul asma wa sifat, penetapan, yaitu menetapkan seluruh sifat yang maha sempurna bagi Allah dan tidak kita tetapkan kepada untuk selain Allah. Nah, itulah nafi dan itsbat dalam tauhidul asma wa sifat. Maka seluruh yang ditetapkan oleh Allah kita tetapkan, seluruh yang ditolak atau ditiadakan oleh Allah dari dirinya, maka kita pun tolak, kita pun tiadakan. Kalau tidak ditetapkan dan tidak ditiadakan, sementara tidak mengandung makna aib bagi Allah, maka kita pun juga ikut tidak menetapkan dan ikut tidak meniadakan. Itu. Kemudian disebutkan di sini min ghairi tamtsilin. Nah, selanjutnya dalam menetapkan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi diri Allah, kita wajib bersih dari empat penyakit ini. Satu penyakit tamtsil, dua penyakit takyif, tiga penyakit ta'til, empat penyakit tahrif. Ini sudah mulai istilah-istilah asing ya. Sudah mulai istilah-istilah asing, tapi insya Allah saya sederhanakan. Karena ini penjelasannya panjang lebar sungguhnya. Enggak boleh tamtsil itu maksudnya bagaimana? Enggak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Sudah itu dulu. Sederhananya seperti itu dulu. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatan yang khusus baginya. Berikutnya, tidak boleh takyif, wala takyif, tanpa takyif. Tidak boleh membayang-bayangkan, menentu-nentukan, mempertanyakan bagaimananya sifat Allah. Kalau Anda pernah mendengar hadis bahwasanya Allah yaitu berada di atas arsy, berada di atas singgasananya yang dinamakan al-arsy dalam dalil, atau yang disebut, maksud saya ganti kalimat dinamakan dengan saya sebut, maka tidak boleh kita bayang-bayangkan. Tidak boleh kita menentukan, tidak boleh kita mempertanyakan bagaimana Allah di atas arsnya itu bagaimana. Seperti duduknya raja di atas singgasana, seperti atau melayang atau apa. Enggak boleh ini, seperti ini. Ini enggak boleh. Mengapa? Karena Allah tidak memberitahukan kepada kita dan karena kita tidak mampu mencerna hal itu. Dan sudah cukup dengan memahami makna nama dan sifat Allah, mengetahui tentangnya dan tentang perbuatan-perbuatannya, sudah cukup kita dengan itu bisa berjumpa dengan Allah, masuk surga. Ngapain kita harus memberat-beratkan diri melakukan sesuatu yang kita tidak disyariatkan untuk melakukannya. Terus berikutnya wala ta'til, dan tanpa ta'til. Ta'til itu menolak. Menolak. Tidak boleh kalau Allah sudah menyatakan dalam ayatnya nama Allah, tentang nama Allah tertentu atau sifat Allah tertentu, kemudian kita tolak. Enggak boleh. Gara-gara enggak masuk akal dia, seseorang tadi. Tidak boleh yang seperti itu. Kemudian wala tahrif, dan tanpa tahrif, memalingkan, memelesetkan, menafsirkan dengan tafsiran yang batil ayat Al-Quran atau hadis yang sahih tentang nama dan sifat Allah. Tidak boleh yang seperti itu. Mengapa kok berani melesetkan? Karena ingin menolak penetapan nama ataupun sifat Allah dalam dalil tadi. Kenapa kok ditolak? Karena enggak masuk dalam akal mereka. Enggak masuk dalam akal mereka. Ya. Wa qaidatuhum fi kulli dzalik, dan semua empat penyakit ini bisa terbantah semuanya habis-habisan. Dari akar-akarnya, tercabut dari akar-akarnya penyakit ini, kalau kita berpegang teguh dengan firman Allah yang akan disebutkan ini. Wa qaidatuhum, dan kaidah mereka, patokan bagi mereka alusunnal jamaah fi kulli dzalik, dalam anti empat penyakit tadi dan dalam keyakinan yang benar tadi, qaulullahi tabaraka tabaraka wa ta'ala. Wa qaidatum fi kulli dzalik qaulullahi tabaraka wa ta'ala, dan pegangan mereka dalam semua itu adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Dia yaitu Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Tidak sama zatnya, tidak sama namanya, tidak sama sifatnya, tidak sama perbuatannya. pokoknya tanpa tandingan. Ini baru sesembahan yang hak. Kalau sembahan pindah dari tempat satu ke pindah ke tempat lain saja perlu digotong patung, nggak bisa jalan sendiri. Kalau sesembahan entah itu dinamakan wali, kiai dan seterusnya, orang sakti, kalau mati saja butuh digotong masuk ke kuburan. Kalau seperti itu maka ya enggak layak untuk disembah. Sesembahan yang hak itu kalau tidak ada yang menyamai satupun selainnya dalam zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Inilah kandungan makna firman Allah, laisa kamitsli syai', dia tidak sama dengan sesuatu apapun selainnya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia maha mendengar, as-sami', dia yang maha mendengar, saya ulangi, ada yangnya, dan dia yang maha mendengar, dan al-basir lagi maha melihat. Berarti ini penetapan, maka gak boleh kita tolak. Kalau tadi yang pertama laisa kamitsli syai', Allah, bahwasanya Allah tidak sama dengan suatu apapun, itu berarti bantahan bagi orang yang menyamakan Allah dengan selainnya. Seperti itu. Ada nanti kalau kita belajar lebih lanjut, kita akan ketahui insya Allah ternyata ada orang yang berani-beraninya menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia. Na'udzubillah. Ini sudah kebangetan sekali. Ada sampai seperti itu. Namanya syaitan itu licik sekali. Digoda orang terus dan seterusnya. Kadang orang itu mungkin akhlaknya sudah baik, tapi ternyata apa? Keyakinannya buruk, pikirannya buruk, mikirkan tentang Allah salah. Karena gak pernah ngaji, jauh dari majelis taklim, jauh dari buku-buku yang ulama ahlusunnal jamaah yang sejati. Akhirnya ngelamun tentang Allah yang jelek. Su'udzon kepada Allah, karena gak paham tentang nama Allah dan sifatnya, serta perbuatan-perbuatannya, sampai su'udzon. Kalau faham dengan baik tentang Allah, mana berani dia kalau dia benar-benar mengamalkan ma'rifatullah dengan tuntutan ma'rifatullah dengan baik, maksudnya demikian, mana berani dia su'udzon kepada Allah, menyangka yang buruk bagi Allah, kepada Allah, karena Allah itu tidak ada keburukan sedikit pun, maha sempurna dari segala sisi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya bagi diri kita dan Anda semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, bisa menjadi menyebabkan hati kita menjadi qalbun salim, hati yang selamat dari syubhat dan syahwat, hati yang selamat dari keyakinan yang batil, yang salah tentang Rabb kita dan tentang yang lainnya, dari perkara-perkara yang sesungguhnya itu keyakinan batil, sehingga kita bisa menghadap Allah dengan qalbun salim, yaitu pada hari yang tidak bermanfaat malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat. Dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Siapa yang akan berjumpa dengan Allah? Maka jawabannya adalah orang yang memiliki hati yang selamat, hati yang sehat. Hati itu berarti diantaranya tentang masalah keyakinan yang benar. Hati jadi sehat. Anda ini sedang berusaha, kita ini semuanya sedang berusaha memiliki hati yang salim. Semoga yang hadir di sini semuanya Allah kumpulkan nantinya di surga Allah karena memiliki qalbun yang salim. Allahumma amin. Wassallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.